Uwidagdo, Uwicaksono, Uwibowo, Uwiraga, lan Uwibisana ya nggih. Mengkono. Iya. Kuwi kepiye babarane aku nyadong dawuh kulun? Mangkene karepe nggih. Uwidagdo iku sembodo ngentasi karya, bebasan bisa gelar lan bisa nggulung. Watak sembodo iku ngedohake satru kang sarta bisa nyingkiri marang pakulinan ngucireng patrap. Iya. Banjur Wicaksono ya iku tabri ngungak kahanan muluring nalar lire bisa nimbang ing antarane bener kelawan luput satemah norat mbanjine-mban silat dan lampun nibake marang karampungan laku jantraning kawicaksanan akre sengseming bebrayan kang sarta ngilangake pakulinan milik anggendong lali ya nggir. Iya. Sak banjure Wibowo yaiku darbe Pangaribowo wonten lakune tabri sabar darono sugih pangapura empan mapan kang sarta ngajeni marang penuning liyan ya nggir. Iya. Wibowo iku watake yen lemes kena kanggo tetali, yen kaku kena kanggo pikulan. Dene Wiraga ya iku ngrungkepi marang tata krama, sak solehe tansah gawe sengseming liyan lan bisa manjing ajur-ajur. Iya. Banjur kang wekasan ya iku Wibisana. Tansah nglabuhi ing bebener kang dasar adil. Nadyanto sedulur pisan yen to salah tetep diluputake. Watak Wibisana iku legawa lan demen ngudi marang jayaning kautaman. Bebasan remuk minangka sawur putung dadi sesalak diwujudi jer kabeh mau kanggo ngurupi marang kautaman. Mengkono kulub sithik pungkasan saka jenenge marang Sira Plugatukaca. Iya. Tak istoki apa kadate saya pukulun Bathara Guru. Ya mung sadurunge kita bali marang Madyapada ulun netepake marang jeneng kita kulub. Ndak wis sudo dadi ratu ing kayangan iki ya nggir. Munggah ing Palangkerta Garkaca. Lang-lang ing driya mangun-mangun kung kanduhan rimeng lerleno tanpa kanin kakang Arada nuwun wadi guru tetuko sampun kelampah lenggah ing Pangkorna minangka dados janjulun dhateng Garkaca kakang Arada. Oh nggih ana sami adi guru kang mangku nggih muga jagat neksanana iwit dina iki kita disuluk Prabu Anem Garkaca nggih. Banget ing pantani maku dina aku sembodo lenggah ing dampar kayuwangan Jungkring Saloka Prabu Anom karo jeluku kepara nyoto tetuku kula ingkang sowan begulun kuncang kancing langit kelap-kelap peneri kincang ing sang mareh kandrum sabarang kaltulu uger moyak mayik nawas padhaki kalau bener ingkang suan marang kayuangan Jungkring Saloka iki pekulun kreki marak paduka pekulun Bathara Guru ana wigati apa gawe kaget sowan kita kala bendana. Nyun inggih. kepareng munjuk atur pekulun sedaya jejibahan iki sampun sinangkul anak Leduka sedaya para kawula pringgo dari sampun nekseni ugi sampun mireng menawi pun tetuko sampun kelampan nyirnakan angkaraning jagat pun kala pratur sak patihipun kaping kalih kula nderek bingah dini anak kula sampun kadhapuk minangka narendra ing kayuwang Kanjengring Saloka kala bendana iya kajawi saking menika pegulun kula dipun kengken kalih Mbak Iwarimbi supados nimbali anak kula pun Gatotkaca wangsul dhateng negari Pringgondani sabab menapa awit saking panyuwunipun para kawula sak negari Pringgondani anak kula Gatot piniji dados nalendring Pringgondani gumantos keprabonipun Swarga Prabu Trembuka pekulun mengkono kala bendana yen inggih iya ulun ora bakal ngawali kita bakal minta bali Jarkaca ya mung wae kala bendana kados pundi sadurung itu bali marang Madyapada ulun bakal paring son murih enggal geneping Slak Jarkaca. Oh inggih sumangga lan kuwi tumuli dawuhna marang Si Rata Dewi ya nggih kala bendana. Kowe iki ngesti taken dawuh. Nggih Gatotkaca. Apa paman? Wanti-wanti dawuh ibumu Mbak Iwarimbi minangka sesulih kawula sak Pringgondani sira kula piniji bali marang praja Pringgondani kang wigati bakal dikepyakke dadrat ing Pringgondani ya nggih. Lan mane aku ngelingke marang sira kulup kayawangan kuwi dudu nggonmu. Kayawangan kuwi nggone para Jawata. Kaning wis paripurna oleh Sang Hyang Guru netepi janjine mula aja kesuwen lungguh ana ing kursi dampar ing kayawangan ya nggir. Dah nyana cerak nyana dikira sira bakal ngrebut panguwasane Pukulun Bathara Guru. Menungsa wis ana nggone dhewe ya nggir mapan ning Madyapada. Kang mengkono kulup mara enggal ingkar saka ing dampar keprabon kayuwangan tak irit tumuli bali marang praja Pringgondani ya nggir leng-leng ing priya mangun kun kanduhan rimeng lelena tanpa kandhing iya paman kula bendono. Aku istri sabtani Kanjeng Ibu, aku saguh bali marang Pringgondani. Syukur bagi sewu, Nger. Mung aku arep takon, takon apa? Nganggo dasar apa dene kawula Pringgondani njaluk aku dadi ratu? Mawa tetimbangan sebab kawula sak Pringgondani wis padha ngerteni kabeh bab lelabuhamu, Nger. Mengkono iya. Gawe padhang kayuwangan wae bisa apa meneh gawe padhange Madyapada? Kuwi dadi tanggung jawabmu ya nggih. Iya, paman istok ki dawuh. Kala bendana kula wonten ing dawuh pekulun. Gane wis saguh anak metutuka. Mara kita bali ndisi laku marang Pringgondani, ora suwe enggal sumusul anak metutuka kala bendana. Oh nyuwun. Kula nyuwun mengestu nyuwun pamit wangsul dhateng Pringgondani pekulun mangsa bodho kala bendana. Wis ya nggih aku tak ndisi laku pamit tak enteni ya nggih. Iya paman kala bendana. Kulup Gatotkaca apa Pukulun Bathara Guru sadurunge kita bali marang Madyapada jeneng kita bakal ulun suwitake dhisik marang Bathara Ganesha ing pengajap karben diulang kawruh tata krama ya nggir iya wis rampung sinau tata krama jeneng kita uga ulun suwitake marang Bathari Saraswati karepen diwulang ing bab kabudayan. Yen wis purna nggo kita sinau orang prakara mau. Jadi kita enggal tumurna marang Madyapada. Awit saka pamintaning para kula Pringgondani sira kulup ingkang bakal kadhapuk dadi ratu ing Pringgondani ya nggih tetuka. Iya ngestakake dawuh. Ya mau sak duri kita temedak yang meringgon dani luwih jisit hati ratu prayogane uripmu kebak ono laku prihatin disik yonggir prihatin kuyopo prihatin iku ngurangi sekabeng kesenenganmu ingkeng sarto lambarono kanti topo broto nyuning resaning pangeran muga-muga uripmu tansah tinuntun lan ingayaman dening Gusti Nyipta jagat yonggir iya ngisteri kau hukulun Bathara Guru leng-leng yang trio mengumang-mangung kumkan Tuhan rimeng lelena tanpa kanin kakang Narada nuwun kula di guru gandeng sampun nical klitiping kayewangan monggo kakang ulun kanthi unjuk syukur ngersaning pangeran ngeni sak sampunipun unjuk syukur tetuka tumuli kasuwitakna dhateng Bathara Ganesha tersanipun pinurut ing reh tata krami saha kasuwitakna dhateng Bathari Saraswati dewaning budaya kersanipun winulang ing babagan kabudayan kakang sedika adi guru Harikaca apa Sang Hyang Arada sadurunge kita turu ning Antataya nggih ing kasut marang para Jawata mau ndak derek ibu ulun nembang tengoro mundur Oh. nalika semono rat ngate waca uswita marang Bathara Ganesha winelek sakating ngelmu minangka piranto sing gesang ing Madyapada ngantos dumugi ing Delahan ugi sampun winelek piwucaling babagan kabudayan dening Bathari Saraswati dewaning budaya lho datang lokal risang gatur kaca waspana marang tata krama unggah ungguh lan wis wesis netrapake basa luwes sing wicara wis nyaparipurna jigar sang tetuka tumedhak ing Madyapada jumujuk ing wana Parasara arsa miwiti yoga brata mapan sak nganaping wreksa mandira lenggah ing sila gilang sigra patresmedi risang gatur kaca tanah saudara dhe nyemang sasemedi nawi dari wonten wenganing kang amrubing jagat emake datan keras kaya wis ngancik ing wanci Madya Ratri sang saya dalu hararas abira kang lintang gumedhet Desanya tengah wengi lumrang kandhaning pus pita Dwijawara mrengeng lir swaraning matu prong sung sah rining gambang iler iler tandure wosumilir kang ijo dem permanoming wanci dalu kawuran susodri sinoko hagelar kang taranggana sumewa wahuta kaya mangkono saling sering ngewengi jago peluk orang mekapi arsi kekejar sang panjari natul menikol kita kenapa orang sosini wokot aja gini kaya sering bawon loh wauto diwasani kagunan ngantik medali ngerepat pono kawan katingal kita petruk datangok kanti nyekar sarakoro dedep tidem Kon lagu ning lekas luki tolinu ding kidung kadung kadereng hamomong Oh, hayono kang tanah kolong kumolong mana tukorong mbok sing padha jujur. Mereka yang tak jujur negarane makmur piye tokan kuwi yang ngono ngono ngono kuwi larak pisang perke kakang bakyu jolali welingku yen kowe lumaku ra perlu kesusu pamriye supaya selamat tekonggone masuk per bakyu mi montor balik jungkir akeh kurban kecerawasan duh lae mesake sing nyandang anak rabine mas sopir jo sembra nah aja padha leno eling totoe nyawa prayoga manungsa lalu lintas peraturane kucine keluar kok kali mulih selamat raharaja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun pitruk sowan. Inggih kanthi pangayomaning pangeran ingkang ginelaring jagat, pitruk sakonco sampun sakit sowan mriki kan wilujeng niskala. Kang Gareng, apa truk gong piye Kang? Panjenenganing Bapak Haji Suksemo Raharjo sakalian keluarga wayangan bengi kejaba ujube kanggo tasakran lan uga ngluwari nadar. Ora ketang klungsu-klungsu nderek udu atur penglipur marang para warga ing kene sakiwa tengene. Iya, para nyata truk. Matur sembah nuwun dumateng Bandung Bapak Haji Sukmo Raharjo sak keluarga. Dene isih kepareng mulunging penggalih paring panglipur marang warga masyarakat lumantar gelar kelir. Uta wayangane bengi ya, Gong. Yah, iki jenenge Pak Raharjo sak kukuban Dono Rasa kok, Reng. Percaya, Reng, waton oleh Dono Rasa mau lilai ta'ala lan ikhlas lahir batin, ora luka malah kebak, Truk. Kepara nyata, Gong. Bener kandhani Bagong. Bapak Haji Sukmo Raharjo ora muspro gelar wayangan kanggo masyarakat. Kabeh masyarakat sing rumangsa disenengi penggali mau mesti padha ndongaake marang Bapak Raharjo sak keluarga. Mugi-mugi sugihipun Bapak Raharjo tansah manggih ka wolung perkara. Ka wolu ki apa wae, Truk. Kados ta karaharjan, katentreman, kamulyan, kamukten, kawibawan, kebagas kuwarasan, kanugrahan tuwin, kabahagiaan. Amin ya robbal alamin. Truk muga Gusti ngijabahi isti cepandungamu. Ya. Utamane Bapak Raharja ya, Truk. Tetep dadi songsong agung lan dadi parang pitakonane para warga lan ora kendhat oleh paring pepadang marang sing dayomi ya, Truk. Gusti nyipta jagat ngudaneni kang garing. Awit kudu weling. Ana piwulang luhur ingkang dawuhake sing surasane mengkene. Negara kuwi bisa ngadeg mergo saka daya patang perkara. Papat mau apa wae? Siji, ngelmuning para pinter. Loro, adiling para pemimpin. Telu, lomane wong sing padha sugih bondo. Kaping papat yaiku dongane para pangkir miskin. Mila penyuwun kula dhumateng para pinter. Sampun ngantos kendhat anggenipun nuntun tiyang gesang menika tumuju dhumateng margi leres. Aja kok duwe kepinteran malah nggo mitri bangsane iki aja ya Truk, kuwi ora kena gong. Kok ndak kuwalat. Dene kagem para pejabat sinten kemawon? Saha para pejabat menapa kemawon? Keparengo sami itu mindak ingin adil. Awit malah mboten adil, makin mindak cacat asmanipun tuwin mboten tutuk jabatanipun. Luwih-luwih jaman saiki ya Truk, sing ngulatke kuwi saya teliti lan saya akeh. Iya Kang Garing. Lajeng kagem para ingkang pinaringan nasib saya, monggo. Sami kersa dana weh dumateng wajib dipun paringi. Nuwun sewu, bondo panjenengan ingkang binjing derek dhateng Asitan Jati, inggih ingkang benan sedha akon kala wau dipun paring kala wau dipun danakaken kala wau. Iya. Wondene kagem para kadang ingkang dereng saya nasibipun, monggo. Sami sarengan berdoa kunjuk ngersaning pangeran mugi Gusti nuntun dumateng lampah panjenengan para pangkir miskin tumuju dumateng nasib ing langkung saya malih. Iya, maka para nyata. Wah, rumangsa seneng atiku kang garing bengi iki bisa kelakon sowan tumuju ing Dukuh Duren Desa Arjawilangun Kecamatan Kalipari Laladan Kadipaten Malang. Iya. Dasare Malang kuwi kulture kultur Mataraman, mulo ya budine alus, cacane ora ninggal marang tata krama, sarwa sabar lan darana, ngalah tan hanggunggung. Dadi kuwi kultur Mataraman. Iya. Kejaba saka kuwi ya Malang pancen ya maniak yang wayang kok, Truk. Ngono ya, Kang. Iya. Ora mung awake dhewe sing santrine kejaba kuwi kadang-kadang dalang loka ya laris tuh nyambut gawe, alhamdulillah. Aku antusias wayang ora bakal ilang. Iya, marko ji akeh pandemene kok Truk, akeh sing padha remen nyang wayang. Heeh. Wis kinudang dening para sing padha seneng wayang ora mung dadi tontonan, iku dadi tuntunan. Iya, anjep marang tataraning urip ya Truk. Heeh. Dalem menika kula boten piyambak nganti para kadang pengrawit saking Solo, saking paguyuban amargi budaya dadi indah. Ingkang dipun cekak abdi ngabdi dhateng nusa bangsa negari lumantar kagunan sinipun piyambak-piyambak. Iya Truk. Gong wayang dawuhipun Pak Raharja dipun dawuhi beto saking Solo menawi sampun mados rancak wilujeng dumugi mriki. Iya. Presidene siapa Truk? Kabeh ana Sat Widuwati, Sat Winentem Widu swara wati ki sugih. Tengen kupas iki asmane Nona Etik saka Laladan Wonogiri. Iki ajar kepengin dadi presiden ning isih kuliah ning UTP Surakarta. Oh iya. Angka kalih menika asmanipun Ibu Wiwit Widayati. Wah iya. Bojone Cak Dikin ta kuwi. Biyen ning saiki wis ijen kok, Gom. DRA lho. Apa kuwi dadi rondo anyaran? Iya. Ning asma jangkep Mbak Wiwit Widayati sarjana hukum to SH. Lho coba sinden kok sarjana hukum ya ora elok. Lah iya. Gandeng sarjana hukum ya pegatan ya lancar ya Truk. Tak gecek lambimu lho gong nek tekan ngendi-endi. Lah ya apa ya gumun to ya. kaya wong ya dipegati jane kurang apa ya dikin ya aku ya ngumpul. Ketok nek katarak mripate. Wong pasuryan ya ayu, pawakan ya entuk, swara ya becik, tur ya laris lho. Kok dipisah. Aduh. Wah, pomo aku ki ora pekewuh ngono ya. Wah, lho sik arep ngopo? Yo. Kuwi anakmu wedok lho kuwi. Anak-anak butuh-butuh. Lho. Kuwi labe bosok ngono kuwi, Kang. Ora kena kok pager mangan tanduran iki. Oke, tunggale kuwi. Menang togong cerewet lho cah kira. Lajeng ingkang angka 3 menika nggih titelipun nggih DR amalih menika waduh deh jan. Kekelumpuan yang para rondo-rondo bengi iki. Duh, Gusti nyuwun pangapura ya Allah, ya Rabbi astagfirullahalazim. Biyen-biyen ya kepiye ta ya, para ya dipikir sing kanthi mateng. Ya kudune ya ngerti jerohane sing lanang iki kepiye, sing wedok iki kepiye. Wong iki nek seneng pisan seneng rak bendina ngora wong pisan kok seneng yang pisan kuwi mesake anake aja gugu emosi aja gugu nafsu ning anake kuwi lho piye melu pak pisah karo mbok melu mbok pisah karo pak engko nek mbok kawin melu pak kuwalon engko nek pak e kawin melu mbok kuwalon lho. Ya, urung mangsaku peh. Te wadi bojo kaya nganggo hem jer salin ae. Lah iya. Asmanipun Ibu Pahmiyatin saking Ponorogo. Ponorogo, lajeng angka sekawan menika sanes rondo menika. Kagri ngendika rada dibiacok li benang penerus. Asmanipun Ibu Setyawati saking Kediri. Saka Kediri. Lajeng angka gangsal menika mijil saking Sragen. Ya calon ron. Ora calon bocah kirik. Yo tak pentung batuk lho Kang. Nek siji kae kena kabupaten Tuladan kae. Kena go conto kuwi. Asmanipun Ibu Darsini. Darsini. Kuwi wis kondang Presiden Silep Godhong Ganyong. Iduke ndelep batuke nonong ya kuwi. Lah iya. Sing putri ning Sragen sing kakung kerja ning Jakarta lho. Wah, lah iya. Ini saya ini wis anu mulai yang Sragen. Oh mulai aja tinggal di rumah itu gimana apa deh? Podoror bu garing bayang ngomong mau ngomong vitamin kui jamu ya malah ditinggal di rumah. Iya. Ibu dari sini di lingkang terakhir meniko Ibu Rusyati. Sanes. Wah, para pirsa satu jaga. Rondo, mboten sanes. Jangan sampai menika saking Boyolali lahir wonten ing Purwodadi Grobogan sampun hijrah wonten Boyolali ndherek ingkang kakung iya sing kakung pemborong iya kontraktor iya sing putri sinden petuke kapan kuwi ya nek mulih saka nyambut gawe mulih mongko tekan omah wengi le wedok mongko wengi lunga ae kaya wong jelungan ya truk. Lah iya, ning anake ya ndindi lah iki. Ya kuwi ora saged suwen ya kuwi ya. Anak ya ngopo karo apa garinge ngomong apa. Mbak Rus kae tenang ke orden kae. Kosot. Kaya tikus reden. Kosot. Iya, dilinggi kursine meteng kok. Mau ninggi dingle kaya mirip bini. Bagong lah ini matang jebles ya. Lah iya. Wah seneng gue serah kira-kira. tambah serawung, tambah sedulur ana ing laladan Duren Arjo Wilangun. Iya. Iki pancen mujudake tasakuran saka Bapak Haji Sukmoharjo. Iya. Pak Rarjo yen Kyai Mukti tenan kok. Nyambut jeneng Buntang sing putri ning Duren. Ayo, jare Banyuwangi ya enek. Gong, kowe meneng lho, Gong. Dimetak biacok gitokmu. Lho, ora Pak Rarjo terang-terangan karo kowe transparan kok, Truk. Wah, nek ya tenan wis, kowe nek kepengin kaya Pak Rarjo kowe meguru Pak Rarjo. Jebot to loro kok isa rukun. Wah, jan. Anak-anake ya ketok nglumpuk kae. Sing Banyuwangi ya rawuh rene, lho coba to. Lah iya. Sing ngedum wektu piye kuwi, Gong? Lah ngene. Seminggu ning Banyuwangi, seminggu ning Duren, terus rong minggu ning Buntang. Wah, ngono kuwi. Heeh. Sibura dijak nang Buntang, gak malah ning daleme dhewe-dhewe diparingi pawitan dhewe-dhewe dadi Pak Raja ning Buntang ya ijen. Mbok nek golek tambahan. Eh ora, Gong, ora. Oh, Bagong ngene carcer rembuke. Lah iya. Yo, Kang Gareng diunggah kene. Ya, diunggah rene. Duh. Monggo para kadang dipun papak bendrong slendro ben kiprah, ben kiprah. Yo. Bendrong ben kiprah garenge. Monggo, yo. Thank you. kurup nimbali gareng ya geng. Lah iya, wah kiprah ya genep wayang uang. Iya. Ah, wong nggih tau dadi ratu kok, Pak. Oh, nggih. Kareng dadi ratu pun enten lakone niku nggih. Nggih, nganti sakniki nunggone diabadikan urang ratu. Jejuluk Prabu Pandu Bergolo niku garing dadi ratu. Ah, prajane niku nganti sakniki diabadikan teng Kudus mriko. Oh, nggih to. Nggih, Ranjang Gribek. Ranjang Gribek niku yakni dadi dusun Gribek mriko. Gribek mriko. Wah, Pandu Bergolo garing dadi ratu. Lah iya. Sengguni kalah karo gareng. Wah, sengguni ku napa? Lah iya. Ngono Gurpatih kula ratu. Lah nggih. Tur sengguni nu derajate nggih mung rakyat biasa ning kula niku jane wong sugih, Pak. Sampeyan mung boten ngetokke. Wah. Lho lah buktine teng pasar-pasar gedhe niku enten toko Mas Cap Gareng, enten toko Mas Cap Sengguni. Nggih. Terus nggih, nggih. Sugih ini buatan ketok di ketok kek. Sugih pancen apa yang ngono? Nanggih. Sugih orang ketok semugih. Nah, kalau nuku gak sugih buatan kalau ketok ketok kek. Nggih. Kek hutang pak. Kek hutang. Ah, jangan niki seneng lho kalau nyabut damel teng duren mriki seneng. Nggih. Duren nuku tekesit dudo keren. Wah. Mulo nggih sindene ronde. Ronde. Ronda dewe. Nggih. Ah ya cacak nggih, mugi-mugi niki saged lumuntur benjang nggih Pak nggih. Amin. Direwangi kaya ngene mosok ora ana sing nimbali meneh. Aduh, kok terus jaga iki kaya apik-apik kok kae. Nggih mboten ngoten, mung kadang-kadang rezeki niku mboten enten awone kok Pak. Leres. Perkara diparingi kali mboten niku gumantung sing ngecat Lombok. Nggih. Nek rame nyambut gawe ning nek sepi ayo doh ngaji. Nah niku nggih nggih yen kula yen sepi yen rame nyambut gawe yen sepi golek utangan Pak. Nggih nutup. Mula nggih anu Mas Gareng kula mung menghimbau utawi ngimutke. Bab napa Pak? Nek rame gawean tur didhar dicelengi untuk hari esuk margi menapa wong kula jenengan sing mention ora enak nggih to. Nggih, nggih leres-leres. Kudu dimenit sing tenang. Nyelengi aja nganti lali. Nggih. Tembang putih dipercaya monggo. Ning yen kula le Pak. Pripun? Nggih mboten mung kalangan seniman, nadyan para masyarakat sing mirsani nyelengi yen rupa duit niku godane gedhe. Godane gedhe. Nggih. Lah apike pripun nek nyeleng? Sing efisien tur angel ora gampang dugrek-grek nyeleng iki arupa barang, syukur-syukur omah utawa lemah. Leres. Supun. Niku bakale nganti anak putu isih utuh. Tenang, pek boten wong jenenge wong iki saya mundhak akeh, moko lemah ora tau mundhak. Nah, mengke anggar duwite diklumpukke niku godhone setane akeh, paling ora minimal rabi meneh. Ya ora kabeh ngono. Nggih mboten kabeh ning niki sing paling aman yen kula miturut kula. Nggih, nggih. Nggih matur sembah nuwun. Lah niki pun kecekel Pak kula. Pripun? Ngunceki Arjo Wilangun niku lagi kecekel niki wau. Eh, lah dalah. Nggih. Arnuku arep ngluwari ujar panjenenganipun Bapak Haji Sukmo Raharjo. Raharjo dalu niki. Niku ar. Arjo. Jo nganti sok ben ditagih. Yen mboten diluari sok ben mesti enten sing nagih. Nah. Wi menika saka wiwit sore kahanane wis regeng gayeng. Lang niku kula cekuk lang. Lang nggih. Langsung rawuhake dalang kondang saka Surakarta Ki Anom Surata. Aduh. Niki. Niki lang pun kula cekuk un. Nggih. Untuk meramekan uga ngaturi Mas Gareng Semarang. Wah. Wah dijunjung dhewe ngaturi. Ah mboten enten sing ajeni kula nggih kula ajekke dhewe kok. Nah niki. Nggih, niki kota Atik Gathuk cocok. Nggih, mugi-mugi niki mengke dusun sanesipun saged niru dateng Haji Sukmo Raharjo. Raharjo. Nggih. Raharjo ini kok kerjanya luwese Pak Raharjo ngoten mangke Pak. Nggih, saged. Pak Raharjo tadi Pak lurah wau pun rasan-rasan. Heh. Pak Kusiyanto. Nggih, rasan pripun? Nggih, bijak badhe ngaturi panjenengan. Nimbali to. Nggih, nimbali nggih ngaturi pun bakune panjenengan rawuh wonten mriki. Sewan mriki. Nggih, alhamdulillah. Menapa keperluanipun? Nggih digolek-golekke lagian nggih. kula mboten patiyo njaluk keterangan mergo sing mriki mung panjenengan kok. Lah kula dereng katut iku wau. Aku melu pora iki. Upama mboten melu. Upama mboten melu nggih niku sarusikune walate gedhe, Pak. Mergo lho wayang kulit kuwi tanpa garing udan deres angin gede, Pak. Niku Pak Lurah nu sepados pirsa niku. Lho purun mboten purun, monggo nimbali kula. Waduh. Kaya dipeksa niku pripun? Pun niku nggih saestu Mas Garing saestu. Lha nggih, lha nggih. Wayang lakon apa mesti nganggo garing? Niku pun tracer saking riyin. Nggih. Wiwit kuno-makuno nu wayang Mahabharata, Pustaka Raja. Lho, pripun? Ramayana tetep metu garing. Weh, pun liyane gugur nu garing mboten tau gugur. Ning garing wayang kulit. Wayang arep aku ya kisruh iki ya sing dicak wayang kuwi lah wayang ngene melu sapa wong saiki grupe do mengkis-mengkis kabeh iki nggih arep tak eloni iki malah ning ampun ku watos Mas Gareng Gusti Allah niku adil nggih leres Bapak pun kula aturi wong sawangsul to siji pesti loro jodho telu wahyi papat pangkat lima donya ini menungso boten ngawruhi. Leres, leres. Kabeh diasta kali sing gelar jagat. Nggih, mugi-mugi. Pun to percaya mawon. Wis diwinggon dewi-dewi. Kula nggih boten badhe ngoyak Pak Lurah mbinjang kedah dipun timbali boten. Aduh, terus nelongso. Boten nggih kula namung nenggo kawelasanipun nggih mawon. Jane aku yen kon dadi kere kok pantes ngono ya. Jane ape nek kon ngemis iki garing. Hobi ya Pak. Hobi. Kurang ajar mesti hobi. Nggih mboten ngoten niki. Ning saestu Mas Gareng saestu mboten kok kula jenenge ngumukke utawi kalem mboten mung witing lopo sak lugune. Nggih dos pundi Romo. Sawan mriki kok wah kabeh kok semrambah, semanak, semedulur. Saestu niki niki. Kula bingah maneh kula. Anteng nggih, ngatas piyayi semanten kok anteng. Nggih. Ning niki kula duwe cita-cita niki kepengin ning kepengin kula aneh. Lho, ora kepengin tuku ning kepengin diparingi, Pak. Wis tunggale niku kuwi. Mboten ya mboten ngoten, yen tuku ngoten kula niku iso-iso mawon kangge tandha tresna. Mriki niku enten ciri khase, Pak. Lho, napa? Peci. Peci. Peci senu buwur dhuwur ngoten lho, Pak. Oh, niku kula kepengin diparingi. Kula ping bola bali teng Malang mriki anggar kok kepengin aku ning ora kepengin tuku kepengin dikeki aku. Pengin diparingi peci niku. Nggih dhuwur Pak kula niku. Ciri khas Malang kok dhuwur-dhuwur ngoten. Ning nyenengke malah ketok gagah. Nggih pancen nggih. Cendhok anu kok cendhok anu cendhek ketok dhuwur. Cendhek ketok dhuwur. Cendhok nggih. Cendhok ketok dulang. Cerita. Nggih. Nggih niki wong ciri khas. Ciri khas nggih. Nggih, niki mengke kula niku idu geni, Pak. Idu geni. Nggih, sedelok melih ngoten lak mesti enten sing ngirimi kula pece. Malah ngarep-arep. Mboten nggih niki wong wadan nggih. Nggih geguyon. Geguyon newatine enten sing maringi matur sembah nuwun. Diparingi alhamdulillah. Alhamdulillah wong rejeki sinten sing ngerti? Lah nek ora, masyaallah. Langgih golek limpene sing duwe ya. Wow, malah. Nggih. Wah, jih matur nuwun nggih. Wah, bola-bali jer matur nuwun ae. Kula anggere nyambut gawe ngeten iki lho, Pak. Nggih. Niki mboten mungkin nggih mboten sedaya ngertos seniman itu pancen dua jurusanipun. Kalih jurusanipun? Nggih, setunggal tentunipun materi. Materi. Ning kaping kalih menika kepuasan hati. Sing penting niku. Niku, ning janipun menawi dipun kene milih seniman niku milih kepuasan hati. Lah niki teng mriki loro-lorone entuk. Oh. Kados kula niku loro-lorone entuk. Siji entuk rejeki, loro kepuasan hati mergo sing mirsani padha ngatekake niki. Lho, Malang kok Mas Gareng. Saestu ngeten kok mboten sesasi pisan. Lho. Ayo kekerepen no Kang Gareng ayo. Wah wong piyayi ini pun mriki kata kalau Pak Lurah ngendikanipun penduduknipun pinten. Nggih. Lah nggih kuwata to Pak menawi dipun inggih. Dipun kangge arisan mboten lagi kemput. Edeh. arisan wayangan. Wah, nek bersih desa Mas Garing rame ngene iki. Mriki nggih, Pak. Nggih. Nggih. Bersih desa. Sae sanget sayuk rukun. Alhamdulillah, persatuan dan kesatuan itu modal paling utama. Agama yang pisahkan negara mriki wonten sedaya. Ngaten nggih. Nggih. Aduh, nggih syukur-syukur. Terukun. Lha pripun? Rukun antar umat beragama niku mriki niku patut kangge teladan di daerah lain. Alhamdulillah njenjeh. Ora tani gegeran mboten enten, kabeh padha sengguyung nengguyung. Oh nangger angger cerah niku rezeki bakale malah saestu lunga. Nggih. Pun ngeten niki niki padha mawon panjenengan sedaya pikantuk rezeki. Mergi Bapak Haji Sukmo Raharjo Donoroso. Donoroso. Nggih. Nggih. Monggo sampean mang nembang Kang Garing.